posisi mimbar masjid yang sesuai sunnah? Pertanyaan, Ustadz, di manakah posisi mimbar yang sesuai sunnah? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat banyak keterangan ulama yang menganjurkan agar memposisikan mimbar di sebelah kanan mihrab jika dilihat dari arah makmum. Untuk konteks masjid di Indonesia, posisi mimbar berarti di sebelah utara mihrab. Berikut beberapa keterangan mereka. Keterangan Ibnu Qudamah, salah seorang ulama Hambali, dianjurkan agar mimbar diletakkan di sebelah kanan ketika melihat ke arah kiblat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti ini. Al-Mughni. Keterangan An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'iyah, ulama mazhab kami dan yang lainnya mengatakan, dianjurkan agar posisi mimbar di sebelah kanan mihrab, artinya di sebelah kanan imam, ketika dia berada di mihrab menghadap kiblat. Seperti ini tradisi kaum muslimin. Al-Majmu'. Keterangan Al-Buhuti, posisi mimbar atau tempat yang tinggi untuk khutbah berada di sebelah kanan mihrab jika dilihat dengan menghadap kiblat, karena mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu seperti ini. Kasyaf al-Kina. Keterangan mengenai posisi mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan bahwa itu wajib, meskipun dianjurkan untuk memposisikannya dalam rangka meniru keadaan yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sama sekali tidak mempengaruhi hukum khutbah atau apalagi keabsahan sholat jamaah atau sholat Jumat. Syekh Atiyah Saqar, yaitu Mufti Mesir, menjelaskan, tidak terdapat dalil yang mewajibkan posisi mimbar harus di sebelah kanan. Keterangan yang ada hanya penjelasan posisi mimbar dan ini tidak menunjukkan itu wajib, meskipun menunjukkan anjuran dalam rangka meniru keadaan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak haram untuk meletakkan mimbar di tempat manapun. Yang penting, disediakan satu tempat yang tinggi yang bisa membantu khatib agar suaranya bisa didengarkan jamaah. Fatwa Atiyah Saqar. Demikian, Allahu A'lam.